Pak Mario, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Selamat malam, sampai jumpa. Engkau pasti menduga dulu, aku telan yang bukan milikku. Saya datang dari Balikpapan, tapi asal saya dari Aceh. Ini kali pertama saya mengikuti session Golden Ways dengan Mario Teguh langsung di Metro TV. Sebenarnya ada motivasi yang besar untuk mengikuti program ini, karena salah satunya adalah apabila kita ingin berkembang, kita ingin mendekatkan diri kepada hal-hal yang baik, maka kita mencari dan mendekatkan diri pada hal-hal yang baik secara langsung. Nah, tapi pertanyaannya kenapa Mario Teguh? Saya selalu menemukan hal-hal yang sederhana, yang langsung terkait dengan perilaku saya sehari-hari, yang langsung kalau saya sebut sebagai down to earth ya. Jadi mudah sekali dipahami. Oh, salam super Pak Mario. I love you, your program. I like this. Saya jauh-jauh datang dari Bima, NTB, bela-belain datang kemari 3 hari perjalanan. Ke NTB dong Pak, sekali Pak Mario Teguh, kita tunggu ya.